Eh, binatang murid semua, eh. Tuduh Fatimah begitu, curi-curi, kurang ajar. Kalian pikir kalian Fatimah tidak bisa, tidak mampu beli cacat? Hah? Binatang semua. Besok saya datang ke sekolah binatang. Kalian sudah tuduh yang punya anak macam-macam. Fatimah begitu curi-curi, kurang ajar. Kalian pikir kalian Fatimah tidak bisa, tidak mampu beli cacat? Hah? Binatang semua. Besok saya datang ke sekolah binatang. Kalian sudah tuduh yang punya anak macam-macam. Tuduh Fatimah begitu curi-curi, kurang ajar. Binatang ini semua, eh.